rongga kardus. Medan laga kudus tempat manusia terunus. Untuk iman yang kau tembus pada kontrol dunia. Berawal atas terberangus. Sekaligus identitas yang bercandu dengan pecandu kelas. Versi tak terbatas, kesempurnaan kualitas Sankero koloni. Maka ada pilihan manusia api. Eksperimen ekonomi dan revolusi. Untuk lahir, perang, kemudian mati. Hingga habis masa reinkarnasi. Hadapi, pisau perang pedang senjata kecurangan terang. Untuk jawaban pasti, kau berhenti. Marah keras urat tadi beranah ketika darah pas kontrol impuls keras para so habilitas metrokonku adalah peluru warna irama lukisan karya para serdadu membawa pena untuk menarik batu garis panasku serang jantung kerat terputus harus kusuri pada suci palestin kontrolku lepas ketika lepas muset amat yasin cerita berdarah anak kecil yang berkaca senyum kecil adikku menyeret amarah tinggalkan garis adrenalin meninggi kesal parangku sadis gramis topeng usut lirikus para pecinta usus kekerdilan notorius teriak kami menghunus. Di garis batas dunia timbulkan reaksi. Di garis batas dunia membakar nurani. Di garis batas dunia timbulkan reaksi. Di garis batas dunia membakar nurani. Di garis batas dunia timbulkan reaksi. Di garis batas dunia membakar nurani. Jom aji jangan bergerak atau mengitu jarak. Jangan mendekat. Coba-coba muslihat atau kelebat. Dan kamu menyengat kembali. Cepat bingung temukan selamat ke barat. Stop bastard. Hentikan ojek palsu. Pesesan benar atau salah. Anggap dirimu sang tahu segala petunjuk menuju surga C atau sekedar kekasih nabi pemakai kode. Tolong angkat berangkat malaikat terdekat. Stop hentikan semua jalan yang tertumpah kendaraan dosa atau apa. Tinggalku sendiri peduli kotor atau suci. Tinggalku sendiri peduli kotor atau suci. Tinggalku sendiri peduli kotor atau suci. Lekas dari tangan sucimu dari dimensi abu-abu hidupku yang grogoti dan abisi urusi kotoran dan muntahmu sendiri. Hey anjing stop. Yo, dari garis batas lawan perlawanan air mata ambia. Api yang menangis bersamamu Palestina. Sabra Satila Al-Aqsa hingga ke cekung Kaspia. Tulisan Suez yang berkabung bersama darah Syuhada. Saksi mata ketat berjung dulu. Ketika Hamas adalah mimpi buruk saya pria Syria. Blokade heksagram, pangeris bertanpa batas 3 angka 6. Farisi ortodok di atas ambisi nabi okultis. Ambisi strategis, tayul yudais. Terangkan nihilis, pembohong ateis. Kurban utopia tujuan Zionis. Illuminati prakarsa kabalis. Metafora generasi Mendes dan Yahudi. Buah busuk protokol para finis fusion. Revolusi Theodore Herzl dan dunia sebagai pion. Kerangka strategi global. Tata dunia baru yang coba terkepal. Arogansi yang lebih batas Joseph Stalin. Ego neraka yang coba memfitnah punya cinta. Garis batas dunia timbulkan reaksi. Di garis batas dunia.